masukkan sesuatu ke tenggorokannya supaya keluar ya, atau muntah ya. Maka ini dilakukan dengan sengaja. Maka jika dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya. Dan jika dilakukan secara tidak sengaja ya, di luar kemampuannya, di luar kesadarannya ya, tidak sengaja dia melakukannya, maka muntah tersebut tidak membatalkan puasa sedikit atau banyak. Nah, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi, wa man istaqa'a fa alaihil qada'." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, keluar sendiri, maka tidak ada qada. Tidak ada kewajiban mengqada puasa atasnya. Berarti puasanya sah. Dan barang siapa yang muntah secara sengaja, maka wajib baginya untuk mengqada puasanya. Nah, juga mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Fadalah Ibni Ubaid. Beliau, sahabat Fadalah Ibni Ubaid radhiyallahu taala anhu berkata, "Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman faqa'a fa aftara. Fasu'ila an dzalik faqala inni qi'tu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu pagi dalam keadaan berpuasa. Beliau berpuasa pada suatu hari dan kemudian beliau muntah dan akhirnya aftara, beliau berbuka. Maka beliau ditanya tentang hal tersebut, maka beliau menjawab ya, ketika beliau ditanya kenapa berbuka, maka beliau menjawab, "Inni qi'tu, sesungguhnya aku telah muntah." Juga mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi alaihi marahmatullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau muntah dan kemudian berbuka. Baik. Ini dalil-dalil jumhur, nah, yang menjadi landasan, nah, pendapat batalnya orang yang berpuasa jika dia muntah dengan sengaja. Kemudian sementara sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat muntah tidak membatalkan puasa, sama saja sengaja atau tidak sengaja. Dan ini enam pendapat yang dipilih atau dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz ya, rahimahullah, juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ya. Mereka merujukkan pendapat ini bahwasanya muntah tidak membatalkan puasa, sama saja sengaja atau tidak sengaja. Nah, dan telah berlalu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya, bahwasannya na'am, beliau berkata, al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Pembatal itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Nah. Baik. Juga mereka berdalil dengan hukum asal. Hukum asal puasa seseorang adalah sah, kecuali kalau ada dalil yang sahih dan jelas, sahih dan sharih. Nah, artinya hadisnya sahih, kemudian jelas sisi pendalilannya. Nah. Kemudian mereka mengatakan, adapun hadis Abu Hurairah tadi, ya, man dara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, muntah tidak sengaja, ya, maka tidak ada kewajiban qada' baginya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka dia wajib mengqada' puasanya. Naam, mereka menyebutkan hadis ini naam lemah, ya, ada kecacatan padanya. Kemudian ada pun hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berbuka, ya, ini tidak sharih, tidak jelas, ya, apakah bukanya beliau karena sebab muntahnya atau berbukanya beliau karena sebab muntah kemudian lemas, ya, lemah. Nah, barulah kemudian beliau berbuka karena sebab lemas, bukan karena sebab naam muntahnya. Baik. Sehingga sisi pendalilannya tidak jelas. Nah, berdasarkan alasan-alasan ini, sebagian para ulama tadi merojihkan pendapat yang kedua, bahwasannya muntah tidak membatalkan puasa, sama saja sengaja atau tidak sengaja. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian di antara pembahasan yang sering dibahas dalam pembahasan ini juga adalah tentang hukum tetes hidung. Hukum tetes telinga, afwan. Hukum tetes telinga. Apakah Naam, semacam obat tetes telinga dan yang semisalnya, ya, yang diteteskan di telinga itu membatalkan puasa. Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu taala, juga Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menfatwakan bahwasannya tetes telinga, ya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang demikian karena hukum asal puasa seseorang itu sah, kecuali kalau ada dalil yang sahih dan sharih jelas, nah, bahwasannya puasanya batal. Nah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya tetes telinga itu membatalkan puasa. Juga karena telinga itu bukan naam jalur, atau jalan menuju ke tenggorokan ataupun ke lambung. Telinga itu bukan jalan atau jalur yang menuju ke tenggorokan ataupun ke lambung, sehingga tetes telinga tidak membatalkan puasa. Nah, baik. Kemudian juga diantara pembahasan yang sering dibahas dalam pembahasan ini, ya, dalam masalah pembatal-pembatal puasa adalah hukum bercelak. Memakai celak bagi orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu taala, juga Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mereka merujihkan pendapat bahwasannya celak bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Artinya boleh orang yang berpuasa dia bercelak. Nah, sama saja ketika dia bercelak, naam, ya, dia mendapatkan ada rasa di tenggorokannya, ya, atau tidak mendapatkan rasa di tenggorokannya. Nah, yang demikian karena hukum asal puasa seseorang adalah sah. Nah, kecuali kalau ada dalil yang sahih dan jelas, naam, yang menunjukkan bahwasannya, nah, perbuatan tersebut membatalkan puasa. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini beberapa pembahasan tentang mufattiratus siyam, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.